Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Di Bukit Uhud, belajar dari kekalahan. Ada tiga penyebab kekalahan umat Islam di Perang Uhud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad shadaqakumullahu wa'dahu ittahussunahum bi'idznih. Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepada kamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Awalnya umat Islam menang, dan Allah yang berikan kekuatan kepada umat Islam pada saat itu. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasul sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Tiga penyebab kekalahan itu, yang pertama adalah fashiltum, ketika kamu diserang balik, kamu pengecut, di antara kamu ada yang berlari, pengecut, itu sebabnya. Yang kedua, tanaza'tum, kalian berselisih, terutama soal rebutan ghanimah, rampasan perang. Yang ketiga, wa'asaitumur rasul, kalian mengingkari perintah Rasul. Menang atau kalah seharusnya tidak boleh turun dari Jabal Rumat, Bukit Pemanah. Tetapi kalian mengingkari perintah Rasul karena takut tidak kebagian harta rampasan perang. Ini penyakit besar umat Islam. Itu pun sebetulnya penyebabnya adalah setelah kalian merasa menang, ketika diperlihatkan kemenangan di depan mata kalian. Itulah tiga penyebab kekalahan umat Islam di Perang Uhud. Kita harus belajar dari tiga kesalahan itu. Di bulan Ramadan ini menjadi saat yang tepat untuk belajar dari kesalahan. Yang pertama, fashiltum, sikap pengecut pada diri kalian. Ini sebuah kesalahan fatal bagi orang yang percaya bahwa Allah lah satu-satunya pemberi kemenangan, dan cuma Allah pula yang bisa mentakdirkan sebuah kekalahan. Bulan Ramadan ini kita diperlihatkan banyak hal untuk menjadi pemberani. Menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai sore, kita tidak mati. Karena Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Yang kedua, ini persoalan terbesar umat Islam di Indonesia adalah watanaza'tum. Kalian berselisih dan terlalu banyak berselisih. Mari satukan hati. Karena permulaan sebuah persatuan dimulai dari kesatuan hati. I'tilaf al-qalb. Dan ini hanya bisa terjadi kalau Allah yang menghendaki. Mari sama-sama kita kembali kepada Allah jika ada perselisihan. Mari sama-sama kita kembalikan kepada Rasulullah jika terjadi perselisihan. Farudduhu ilallahi war rasul. Yang ketiga, mengingkari Rasul. Tidak ada pilihan bagi kita. Jika ingin menjadi pemenang, harus taat dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala hal, kepada umat, jangan lepas dari pegangan kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pemikiran, keyakinan, bahkan sampai ke tingkat daya rasa dan selera. Kepada para pemimpin, Anda pasti menang dan membawa umat kepada kemenangan setelah belajar dari tiga kesalahan itu, kalau kita konsisten taat kepada Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan umat Islam. Muliakanlah umat Islam dengan keberanian dan cabut kepengecutan di dalam hati mereka. Ya Allah, muliakanlah umat Islam dengan persatuan, persatuan yang dimulai dari kesatuan hati mereka. Muliakanlah umat Islam dengan ketaatan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.